Yohanes pasal rongu. Rombengi kaliu nanggari kajadia itu, naria posu samponika ringatakana ribagia Galilea. Indo Yesus naria risetu, pada Yesus bo anak guru na wou, ni gaga malau riposusa itu. Tempo ira riposusa itu, nau pupura mo ue anggur. Jadi nanguli mo indona ka Yesus. Mana ria ue anggur ira, nau pupura mo? Nanguli Yesus ka indona. Nindo, no kuya ko minanguli ibetu ka aku. Da apa narata tempo na, aku mempopo kita kuasaku. Pada nanguli mo indona ka tau-tau, topetande riposusa itu. Povia komi ngena, nuapa-nuapa torapa kau na ka komi. Risetu naria auno ongu gumba bete, nipovian garivatu toni pakasadia, rapombarama kada bopale nantuki ada-adan to Yahudi. Gumba itu isina saungu kira-kira satu lite ue. Nanguli mo Yesus katau-tau topetande riposusa itu. Isi komi mo gumba-gumba itu ante ue. Pada ni isi ira mo sampai napunu. Naupu itu nanguli wau mo Yesus ka ira. Bei-bei, sangku sakedi ue itu, keni komi kapuen posusa itu. Pada ira nanggeni ue itu kapuen posusa itu. Puen posusa itu nompetami sakedi ue itu, to nabali mo na jadi anggur. Daan ninjani nanggariumba anggur itu, aga tau to nomba sanggu ue itu nangginjani. Naupu puen posusa nompetami anggur itu, nipokio na botilanggai. Pada niuli na kaia, na biasa tau numbawai anggur to na belo nan tani ruru. Pada ane torata na basa mo nanginu, pada ni vai ka ira anggur biasa. Tapi komi ei, nomboli anggur to ne liung ga belo na, sampe vei-vei. Etu mo kabaraka pamula na to nipovia Yesus, tempo ia ringatakana ribagia Galilea. Ante kabaraka etu, ia nompopokita kuasa na, sampai anak guru anak guruna numpara saya ia. Naupu pesusa itu, nalau mo Yesus mpakaringata Kapernaum, nusangganinggani ante indona, pada sampai subuhna, bo anak guruna. Pada neto mo idari setu barsaku yang bengi kasayana. Tempo na mosumo eo bete paskan to Yahudi, nalau mo Yesus mpakaringata Yerusalem. Tidalau mo sapo pepue, ia nombarata tau no balu-balu japi, bimba botonji bangge bodo. Pada naria wau tau toposin jula doi neka toko risetu. Nanggita itu, Yesus nopovia sampeka potarampea ngari kaloro pada nipopalaina ira pura-pura no sangganinggani ante pura-pura bimba bojapi itu ngari ralogo sa pompepue. Doi nu toposin jula doi nikamurakana pada meja-meja ira ni dungganakana. Pada nyulina katau no balu-balu tonji bangge bodo itu, keni mo pura-pura itu ngari sei. Neko mi mempajadi sapo umaku, eva sapo mpotomu. Pada nati tora mo rara anak guru anak guruna, nuapa toni tulisi riara buku nagasa tonanguli ivei. Tobeku kasapo mupue, eva apu tonom pakaboa tinalu. Naupu itu, topangganiakan to Yahudi, nomba ewa Yesus ante nanguli. Kabarakan wapa mupovia, ala mupapo kita ka kami. Komi na kuasa, nombo palai tau-tau ewetu. Nesono mo Yesus. Gero komi mo sapo ei, pada aku kana mubabangu bali riara tempo tolueo. Pada nanguli womo topangganiakan to Yahudi. Ah, sapo pempue ei ni keraja tau. Patampulo bo onompae kasaena. Ivenu komi mamala nombangu bali riara tolu eo. Tapi sapo teripatuju Yesus ante tesana etu mo korona boto. Gari purinan naliu Yesus natuvu bali, gari kamatena natitora morara ana guruna tesana ei. Pada ni para saya ira mo nuapa toni tulisi riara buku nagasa pada nuapa toni tesa Yesus boto. Tempo Yesus danaria ringata Yerusalem, tempo posusa eo bete paska, na demo tau numprasaya ia, sabana ira nanggita kabaraka tonipoviana. Tapi Yesus boto da anasadia nantarima patuju ira rijaina, sabana ninjanina isirarantai ira pura-pura. Da aparalu tau mempakanoto ingu manusia ka ia, sabana ninjani napura mo isiraran tai manusia.